Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابعي التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'd, kita lanjutkan kajian kitab Hidayatul Hayara fi Ajwibatil Yahudi wan Nasara, bimbingan terhadap para Hayara, orang-orang yang bingung dalam menjawab Yahudi wan Nasara, yani menjawab syubhat-syubhat Yahudi dan Nasara. Dan kita sampai pada halaman yang ke-175 berkait dengan wajhut thalis wal ishrun, berkait dengan sisi yang ke-23, isyarat-isyarat tentang kenabian yang akan datang di dalam kitab-kitab terdahulu. Dan kita menukil dari kitab-kitab mereka, di antaranya kitab Yesaya, atau dalam bahasa Arab disebut Isya'ya. Terakhir kita bahas kemarin adalah kalimat abdi wa khirati wa ridha nafsi ufidu alaihi ruhi. Hambaku, pilihanku, keridhaan diriku, aku berikan kepadanya ruh dariku. Ikhwan ibn a'azakumullah, kalimat abdi muafiq, cocok, persis seperti ada apa yang ada dalam Quran, yaitu surat Al-Baqarah ayat 23. Allah menyebut hambanya dengan abdi, atau menyebut Rasulullah SAW dengan abdi. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina. Kalau kalian ragu terhadap apa yang kami turunkan kepada abdina, hambaku. Artinya, barakallahu fikum, Rasulullah SAW dijuluki hamba, abd, karena memiliki sifat ibadah kepada Allah SWT, yakni menghambakan diri. Kalau dari sisi makna kepemilikan, maka seluruh makhluk hamba Allah. Kalau dari sisi makna kepemilikan, bahwa ini milik Allah, hamba Allah, maka seluruh manusia hamba Allah. Tetapi maknanya lebih luas dari itu. Abdullah, hamba Allah yang dimaksud adalah sebaik-baik hamba, karena memiliki sifat ibadah, menghambakan diri kepadanya. Dan itu keistimewaan. Sehingga Rasulullah SAW diberi dua gelar. Yang dua gelar ini gelar istimewa. Pertama gelar kerasulan, dan kedua gelar kehambaan. Gelar kerasulan sudah jelas, karena itu yang membedakan beliau alaihi salatu wassalam dari seluruh manusia, bahwa beliau rasul diutus oleh Allah. Tetapi sifat yang kedua, atau gelar yang kedua, kehambaan. Bukankah seluruh manusia juga hamba Allah? Iya. Tetapi yang dimaksud di sini kehambaan adalah kehambaan istimewa. Dan itu kita pahami dalam bahasa Arab ada idhafah namanya, penyandaran, tetapi untuk memuliakan. Contoh, semua rumah tentunya milik Allah SWT. Seluruh bangunan dan seluruh apa yang ada di dunia ini milik Allah SWT. Tetapi yang disebut dengan baitullah, rumah Allah, hanya masjid. Bahkan lebih khusus lagi, kalau disebut dengan Baitullah adalah Ka'bah, masjid yang paling mulia. Berarti idhofah di sini penyandarannya bermakna keistimewaan atau kemuliaan. Demikian pula kalimat di dalam surat Al-Furqan, wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Hamba-hamba Allah yang Maha Rahman adalah orang-orang yang berjalan di muka bumi dengan tidak sombong. Kalau diganggu tidak membalas dengan kejelekan tapi dengan kebaikan. Yang selalu berbuat begini, berbuat begitu, disifati dengan sifat-sifat yang saleh. Diawali dengan kalimat wa ibadur rahman, dan hamba-hamba Allah yang Maha Rahman adalah seperti ini. Berarti yang tidak seperti itu tidak dikatakan ibadur rahman secara kemuliaan, walaupun mereka hamba Allah yang Maha Rahman dalam artian kepemilikan, memang milik Allah, tetapi bukan yang dimaksud. Seakan-akan mereka tidak diakui kehambaannya, tetapi Allah mengakui kehambaan para mukminin. Merekalah ibadur rahman. Di antara ibadur rahman ini ada seorang yang paling istimewa, yaitu hambaku, kata Allah. Nah, ini mengistimewakan dia yang benar-benar hambaku. Oleh karena itu, di dalam kitab-kitab yang terdahulu, termasuk kitab Yesaya, disebutkan di sana hambaku. Di dalam Al-Quran, berapa kali disebut kalimat hambaku? Pertama dalam surat Al-Isra, huwa alladhi asra bi'abdihi laylan minal masjidil arami ilal masjidil aqsa. Dialah Allah yang mengisrakan hambanya. Yang kedua, Allah sebut juga di dalam surat Al-Jin, falamma qama abdullahi yad'uhu kadu yakununa alaihi libada. Falamma qama abdullah, ketika bangkit seorang hamba Allah mengajak. Ini barakallahu fiikum, dipanggil dengan gelar istimewa kehambaan yang paling tinggi. Barakallahu fiikum, termasuk dalam ayat lain, tabarakalladzi nazzala al-furqana 'ala 'abdihi liyakuna lil'alamin nadhira. Maha suci Allah yang telah menurunkan Al-Furqan ini kepada hambanya, liyakuna lil'alamin nadhira, untuk menjadi peringatan atau untuk menjadi nadhir, pemberi peringatan terhadap seluruh alam. Dan juga ayat yang tadi kita baca, wa annahu lamma qama 'abdullahi yad'uhu kadu kununa 'alaihi. Atau dalam surat Al-Isra, subhanalladzi asra bi'abdihi. Tiga ayat ini, bahkan ada ayat-ayat lain, menyebutkan Rasulullah SAW, nabi terakhir, dengan hamba Allah. Gelar istimewa. Selain gelar kerasulan, kehambaan yang paling tinggi, kehambaan yang paling mulia, kehambaan yang benar-benar diakui oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga kaum muslimin disuruh untuk mempersaksikan, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Dalam sekian banyak riwayat yang sahih, disuruh untuk mempersaksikan dengan dua gelar ini. Ashadu, aku bersaksi, anna muhammadan, bahwa Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, abduhu wa rasuluh, hamba Allah dan rasulnya. Baik. Apa selanjutnya dalam kitab Yesaya tadi setelah mengatakan hambaku, wa khirati, pilihanku, wa ridha nafsi, dan keridhaan diriku. Rasulullah SAW dijuluki dengan khirah, orang pilihan. Ini juga mencocoki apa yang ada dalam Quran, yaitu kalimat inna Allah astafa, atau sebutkan dalam hadis yang sahih, yaitu hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, inna Allah astafa Kinanata min waladi Ismail, wastafa Quraishan min Kinana, wastafa Bani Hashim min Quraish, wastafani min Bani Hashim. Yang maknanya, kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, innallaha astafa, sesungguhnya Allah memilihku. Perhatikan. Walaupun lafaz berbeda tapi makna sama. Khirati, pilihanku. Astafa juga maknanya memilih. Sesungguhnya Allah memilih Kinanah, suku Bani Kinanah dari turunan Ismail. Turunan Ismail adalah Arab. Sehingga maknanya Allah memilih suku Bani Kinanah dari kalangan orang-orang Arab. Kemudian memilih Quraisy dari Bani Kinanah. Memilih Quraisy dari kabilah besar yang bernama Kinanah. Wastafa Bani Hashim dan memilih keluarga Bani Hashim dari Quraisy. Dan kemudian istafani, kemudian memilih aku dari Bani Hashim. Dipilih dari manusia bangsa yang terbaik, Arab. Dipilih dari Arab suku yang terbaik, Kinanah. Dipilih dari Kinanah kabilah yang paling istimewa yaitu Quraisy. Dan dipilih dari Quraisy keluarga yang istimewa yaitu Bani Hashim. Dan dipilih dari Bani Hashim orang yang paling istimewa yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Walaupun saya sebut Arab istimewa, Quraisy istimewa, Kinanah istimewa, tetapi barakallahu fikum harus diiringi dengan ketakwaan. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling bertakwa. Maka walaupun Arab tanpa ketakwaan, enggak ada kemuliaan. Walaupun Bani Kinanah tanpa ketakwaan, enggak ada keistimewaan. Walaupun dia dari Quraisy, kalau tidak ada ketakwaan, enggak ada keistimewaan. Demikian pula walaupun dari suku, dari keluarga Bani Hashim, kalau enggak ada ketakwaan, enggak ada keistimewaan. Barakallahu fikum. Tetapi Rasulullah SAW dipilih dari suku yang terbaik, keluarga yang terbaik, bangsa yang terbaik, dan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala ketakwaan sempurna. Ala kulli hal, hadis yang sahih ini menunjukkan bahwa Rasulullah SAW pilihan Allah. Sesuai dengan disebutkan tadi bahwa akan datang nanti hambaku, pilihanku. Datanglah Rasulullah SAW yang dijuluki hambaku dan dijuluki pilihanku. Kemudian dilanjutkan dalam kitab Yesaya kalimat la yadhhab. Perhatikan kembali di awal pertama teks dari Yesaya. Yaitu kalimat la yadhhaku wa la yusmi' sawtahu yaftahul uyun al-umya al-uwar. Dia tidak terbahak-bahak. Dia tidak memiliki suara yang keras menjerit-jerit. Tetapi dia membuka mata-mata yang buta. Dan membuka telinga-telinga yang tuli. Dan menghidupkan hati-hati yang mati. Itu di dalam kitab Yesaya. Akan datang nanti seseorang yang demikian sifat-sifatnya. Apa maksudnya la yadhhak? Kalimat la yadhhak tidak terbahak-bahak, yakni tidak tertawa dengan keras suaranya, terbahak-bahak tidak. Dan itu cocok, mutabiqun liwasfihi, cocok dengan sifat Rasulullah sallam alladzi kana alaihi alaihi salatu wassalam, yang merupakan sifat beliau alaihi salatu wassalam sebagaimana dikatakan oleh Aisyah. Qalat Aisyatu, berkata Aisyah, ma ra'aitu Rasulullah dahikan hatta tabdu lahawatuhu. Aku enggak pernah melihat Rasulullah SAW tertawa terbahak-bahak hingga tampak anak tekaknya. Kalau mangap itu anak tekaknya kan kelihatan. Enggak pernah aku melihat Rasulullah SAW tertawa seperti itu. Innama kana yatabassam tabassuman. Rasulullah SAW kalaupun tertawa hanya bentuknya tersenyum. Tersenyum. Paling pol dalam riwayat terlihat gigi-giginya saja. Ya. Tersenyum dengan terlihat gigi. Tapi terbahak sampai terlihat anak tekaknya, gak pernah. Makanya saya terjemahkan tadi yadhak, terbahak. Wahada li'anna kasratu dhahik min khifatir ruh. Yang demikian karena memang banyaknya tertawa, itu menunjukkan rendahnya rohani seseorang. Wa nuqsanul aql, menunjukkan kekurangan akalnya. Bikhilafit tabassum, berbeda dengan senyuman. Fa innahu min husnil khuluq, senyuman itu adalah akhlak yang baik. Wa kamalul idrak, dan kesempurnaan pemahaman. Sehingga ketika ada sesuatu yang membuatnya senang atau membuatnya tertawa, dia hanya tersenyum. Dan itu cukup untuk menunjukkan bahwa dia suka. Wa amma sifatuhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam fi ba'dil kutubil mutaqaddimah. Adapun sifat beliau di beberapa kitab-kitab terdahulu, bi annahu dhahukul qattal, katanya banyak tertawa dan banyak membunuh. Kok bisa ada sifat seperti itu di sana? Maka maksudnya bukan tertawa dengan suara atau terbahak-bahak, tapi tersenyum. Anahu la yamna'uhu dhahkuhu wa husnu khuluqihi idza kana jiddan lillahi wa haqqan lahu. Makna sifat itu kalau benar, karena dari kitab-kitab terdahulu, kalaupun benar, maknanya adalah walaupun beliau banyak tersenyum, walaupun beliau wajahnya khaliq, muntalik artinya cerah, berseri, banyak tersenyum, tetapi bukan berarti tidak berani dalam berperang fisabilillah, dalam berjuang fisabilillah, disyariatkan jihad fisabilillah. Itu maknanya. Disifati dengan bahukul qattal. Orangnya banyak senyum tapi siap berperang. Tidak bertentangan maknanya bahwa Rasulullah SAW dengan sifatnya banyak senyum tidak bertentangan dengan keberaniannya dalam jihad fisabilillah. Wala yamna'u dhalika an tabassumihi fi mawdi'ihi, dan juga keberaniannya tidak menghalangi dia untuk tersenyum pada tempatnya. Wa yu'ti kulli dhi halin ma yaliqu bi tilkal hal, maka diberikan pada setiap keadaan sifatnya yang sesuai dengan keadaan tersebut. Kalau keadaannya pantas disanya tersenyum, beliau tersenyum. Tetapi kalau keadaannya perlu keseriusan, maka beliau serius. Kalau situasinya mengharuskan dia untuk berani melawan dalam jihad, Rasulullah SAW pemberani. Ketika ada suara seperti gemuruh pasukan berkuda, para sahabat keluar dari rumahnya segera, memacu kudanya ke pinggir kota. Ini para pemberani-pemberani. Ternyata para sahabat tadi sudah dikalahkan oleh Rasulullah SAW kecepatannya. Rasulullah SAW sudah kembali. Tenang, kata Rasulullah SAW, tidak ada apa-apa. Mereka terkejut, ya Rasulullah, engkau sudah lebih dulu. Iya, aku sudah melihatnya dan aman. Subhanallah, ini baru ke pinggir kota, Rasulullah SAW sudah balik. Aman. Berarti berani sekali beliau, alaihi salatu wassalam. Fatarku dhahik bil kulliyah minal kibr. Maka, tidak tertawa sama sekali, itu kesombongan. Walaupun ada orang begini, orang ini guyon gini, dia diam saja. Takut jatuh kehormatannya sehingga kamu tersenyum. Itu justru kesombongan. Al-kibr, kata Ibnu Qayyim rahimahullah. Wa tajabbur wa su'ul khuluq. Tidak tertawa sama sekali, itu kesombongan. Tajabbur, maknanya hampir sama kesombongan. Congkak. Su'ul khuluq, jelek akhlak. Tabassumu kali akhika sadaqah. Kata Nabi, senyummu pada saudaramu adalah sadaqah. Lebih-lebih lagi, suami dengan istri. Senyum. Jangan kaku wajahnya. Jangan congkak, jangan sombong. Istri senyum pada suaminya, suami senyum pada istrinya. Demikian pula kepada handai tolan ketemu, ahlan wa sahlan, sambil mukanya cerah, senyum. Itu sedekah. Wa kasratuhu minal khiffah. Tetapi kalau kebanyakan tertawa, itu kerendahan. Pernah melihat orang yang kurang akalnya, majnun, ketawa terus. Tidak ada sebab apapun ketawa terus, tertawa. Orang akan dikatakan, kenapa orang ini gila? Khiffah, kerendahan. Atau tertawanya berlebihan, terbahak-bahak. Taish, terlihat orang yang kasar. Berarti barakallahu fikum al-i'tidal baina dzalik. Berarti sifat yang paling bagus adalah tengah-tengah antara keduanya. Tertawa tapi tidak berlebihan. Tertawa pada tempatnya. Senyum cukup. Masya Allah. Kemudian kembali kepada isyarat yang ada dalam kitab Yesaya. Setelah menyatakan hambaku, pilihanku, keriduan diriku. Kemudian ada kalimat anzala alaihi ruhi. Aku turunkan kepadanya ruhku. Nah, ini yang sering disalahpahami. Khususnya bagi kaum Nasara. Bahwasanya kalau Nabi Isa diberi ruh, berarti punya sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Karena ruhnya ruh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi Isa itu manusia, tapi punya ruh, ruh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi punya sifat ketuhanan. Ini kebodohan. Kesalahpahaman yang fatal. Padahal maknanya aku berikan padanya ruh, ruh dari ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Ruh milik Allah subhanahu wa ta'ala. Maka tetap dia adalah makhluk. Bukan dari zat Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kalimat aku berikan kepadanya roh dariku. Kalimat ruhi, rohku. Ini sama dengan pembahasan idhofah tadi. Bisa idhofah bermakna kepemilikan. Bisa idhofah bermakna zat. Ruhku berarti ruh dari zatku. Mungkin. Tapi bukan itu yang dimaksud. Mengapa? Karena banyak bukti-bukti lain. Bukan itu yang dimaksud. Tapi ruhi maknanya ruhku yang aku ciptakan. Ruhku yang aku miliki. Sebagaimana di dalam Al-Quran. Wa kadzalika awhayna ilaika ruhan min amrina. Perhatikan dalam surat Asy-Syura ayat 52. Demikianlah kami wahyukan kepadamu ruh dari perintah. Ruh dengan perintah. Aku turunkan kepadanya. Aku wahyukan kepadanya ruh dengan perintahku. Baik. Contoh lain. Di dalam surat An-Nahl. Yanzilul malaikah birruhi. Turun malaikat dengan ruh. Min amrihi. Dari perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Alaman yasha. Untuk diberikan kepada siapapun yang dikehendakinya. Min ibadih. Dari hamba-hambanya. An anziru. Anahu la ilaha illa ana fattaquni. Maknanya, atau mana kalimat ini, an andiru, agar kalian memberikan peringatan, bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi, kecuali aku saja. Fattaquni, maka bertakwalah kepadaku. Perhatikan ayat ini secara lengkap. Di awal menunjukkan ada yang diberi ruh. Tetapi di akhir ayatnya, tidak ada yang berhak diibadahi, kecuali aku. Tidak ada ilah kecuali aku. Tidak ada Tuhan kecuali aku. Sangat jelas. Berarti maksud rohku bukan roh dari zat Allah. Berarti memiliki sifat ketuhanan. Tidak sama sekali. Justru diakhiri dengan kalimat tauhid. Diakhiri dengan kalimat tauhid. Apa itu? La ilaha illa ana. Fattaquni. Tidak ada ilah kecuali aku. Tidak ada Tuhan. Tidak ada yang berhak disembah. Enggak ada yang memiliki sifat ketuhanan dan uluhiyah kecuali aku saja, kata Allah. Sudah ditutup pintu kesalahpahaman. Sudah ditutup pintu kesalahpahaman. Hati-hati jangan salah paham. Bukan ruhku berarti dia mendapatkan ruh dari zatku, maka dia punya sifat dari sifatku, yaitu sifat ketuhanan. Bukan. Allah tutup pemahaman yang salah itu dengan apa? Dengan tidak ada ilah kecuali aku. Alhamdulillah. Kalau ini dipaham oleh kaum Nasara, niscaya mereka enggak akan menyembah Isa ibn Maryam. Niscaya mereka enggak akan menjuluki Nabi Isa dengan anak Tuhan atau jelmaan Tuhan atau satu yang tiga, tiga yang satu, atau menyatakan bertemunya dalam satu perkara dua sifat, lahutiyah dan nasutiyah. Lahutiyah ketuhanan, nasutiyah kemanusiaan. Tidak akan mereka berkata seperti itu kalau memahami bahwa ruh Allah adalah ruh yang Allah miliki, ruh yang Allah ciptakan, ruh yang Allah berikan kepada hambanya yang istimewa. Sehingga bukan berarti ruh ini adalah ruh dari ketuhanan atau ruh dari ilahiyah, tidak. Tetapi tetap makhluk yang diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ayat lain di dalam Al-Quran, ada yang membenarkan juga berita dari kitab-kitab terdahulu tadi, dari kitab Yesaya tadi tentang ruh. Yaitu ayat Allah dalam surat Ghafir ayat 15. Yulqir ruha min amrihi ala man yasha'u min ibadih liyundhira yawma at-talaq. Allah berikan ruh. Lihat, yulqa, dilemparkan atau diberikan ruh dari perintahnya. Ala man yasha', kepada siapa yang dikehendakinya. Berarti Allah memberikan ruh kepada siapa yang dikehendakinya. Kepada Isa alaihi salam, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kepada para anbiya yang Allah kehendaki. Liyundhira yawmat talaq. Untuk apa diberikan ruh dari ciptaannya? Dari sisinya? Liyundhira yawmat talaq. Untuk memperingatkan mereka dari hari kebangkitan nanti. Memperingatkan bahwa nanti akan ada hari pembalasan, akan ada hari perhitungan, akan ada hari kiamat nanti yang akan dihisab mereka semuanya dan akan mendapatkan jannah atau nar. Yaumat talaq, hari pertemuan. Maknanya hari pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala. Berarti ruh tadi adalah ruh kenabian, ruh kerasulan, karena kalimatnya aku berikan ruh agar dia memberi peringatan. Memberi peringatan itu tugas Rasul. Tugas seorang Nabi. Yulqarruh min amrihi ala man yasha' min ibadih liyundhira yawmat talaq. Dilemparkan ruh kepada siapa yang dikehendakinya agar dia memberikan peringatan. Fasammal wahyi ruhan. Berarti yang dinamakan wahyu tadi atau yang dinamakan roh tadi adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Karena itu ruh. Apakah kalian selalu menerjemahkan ruh berarti roh? Bahwa manusia ada rohnya. Padahal kalian sudah paham sejak lama. Kita sudah paham sejak lama bahwa manusia terdiri dari jasmani dan rohani. Betul? Ayo. Nah, rohani itu adalah yang sifatnya batin. Yang jasmani, yang sifatnya zahir. Maka apa yang terlihat pada dirimu, pala, kaki, tangan, hidung, mulut, sebagainya, itu jisim, itu adalah jasmani. Tetapi sifat yang baik, akhlak yang baik, iman di dalam hati, itu semua ruh. Karena tidak terlihat. Barakallahu fikum. Apa yang menghidupkan seseorang, menghidupkan hati seseorang? Ayat-ayat Al-Quran. Keimanan. Apa yang dikatakan bahwa ini makanan hati, yang ini makanan badan. Kamu makan nasi, makan lauk pauk, segala macam, itu untuk apa? Untuk badannya. Taib. Untuk rohaninya dikasih apa? Roti? Untuk rohaninya dikasih ilmu, dikasih ayat Al-Quran, dikasih nasihat-nasihat yang baik, dikasih peringatan-peringatan, dikasih barakallahu fikum. Untuk apa itu? Agar rohnya jadi baik. Berarti barakallahu fikum istilahnya adalah santapan rohani. Itu istilah Islam mereka. Santapan rohani. Maka dikatakan dalam ayat-ayat tadi, kami berikan santapan rohani ini. Dijuluki ruh. Kami berikan ruh kepada Nabi Isa. Kami berikan ruh kepada Nabi Muhammad SAW. Kami berikan ruh kepada Nabi yang akan datang nanti. Hambaku, pilihanku. Yang istimewa. Keridhaan diriku. Aku akan berikan ruh kepadanya. Artinya yang tadinya dia jasmani dengan rohani. Rohaninya diberi oleh Allah tambahan kesempurnaan. Diberi ruh. Artinya rohaninya ditambah. Disempurnakan rohaninya. Dengan apa? Dengan wahyu. Dengan ayat-ayat yang turun kepadanya. Oleh karena itu perhatikan ayat-ayat tadi. Yang satu menyatakan kami turunkan roh. Baik, diturunkan bahasanya. Yang satu lagi, yulqa, dilemparkan ruh. Yang satu lagi disebutkan dengan kami wahyukan ruh. Kami wahyukan ruh. Yang diwahyukan kan ayat Al-Quran. Tetapi dalam ayat ini dikatakan, auhayna ilaika ruhan min amrina. Kami wahyukan ruh. Sehingga kaum muslimin, jawaban ini adalah jawaban terhadap syubhat-syubhatnya kaum Nasrani. Nabi Isa itu memiliki sifat ketuhanan karena diberi ruh dari zat Allah. Salah. Keliru kalian. Ruh yang dimaksud adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Karena itu akan menyempurnakan ruhnya. Sehingga Allah sebut dengan ruh. Fasamma al-wahyu ruhan. Allah namakan wahyu dengan ruh. Lianna hayat al-qulubi wal-arwah fihi. Perhatikan alasan. Karena hidupnya hati dan hidupnya rohani, arwah, itu dengan itu. Apa jamaknya ruh? Arwah. Kalimat arwah sudah dikenal oleh manusia di Indonesia. Oh, ada arwah gentayangan. Arwah, apa itu arwah? Ya, anulah. Sifat yang abstrak dari manusia. Jasmaninya sudah mati, arwahnya. Artinya kita gak percaya dengan kisah takhayul seperti itu. Tetapi maknanya mereka paham arwah. Sesuatu dari manusia yang tidak bisa diraba. Bukan tangannya, bukan kakinya, bukan badannya, bukan hidungnya, bukan matanya, bukan punggungnya, bukan pahanya, bukan semua. Apanya? Ya pokoknya ada dalamnya yang sifatnya ruh. Jamaknya arwah. Maka Allah berikan ruh yang menghidupkan rohaninya manusia. Qauluhu, kemudian kembali kepada ucapan dalam kitab mereka, kitab Yesaya, fayudhiru fil umami adli. Orang ini yang akan datang. Yudhiru fil umami. Akan menampakkan pada umat-umat keadilanku. Berarti Nabi yang akan datang akan menampakkan keadilan Allah SWT. Ini juga terbukti cocok dengan apa yang ada dalam Al-Quran. Di dalam ajaran Nabi Muhammad SAW. Yaitu dalam surat Asy-Syura. Falidzalika fad'u wastaqim kama umirt wa la tattabi' ahwa'ahum wa qul amantu bima anzalallahu min kitab wa umirtu li'adila bainakum. Maka untuk itulah ajaklah mereka. Wastaqim, dan istiqomahlah sebagaimana engkau diperintahkan. Jangan ikuti hawa nafsu mereka. katakan aku beriman kepada Allah, aku beriman dengan apa yang diturunkan dalam kitab, wa umirtu li'adil, dan aku diperintahkan untuk adil. Perhatikan kalimat terakhirnya. Wa umirtu li'adila bainakum, aku diperintahkan untuk bersikap adil di antara kalian. Yani untuk mengajarkan keadilan Allah dan untuk mengajarkan keadilan yang diajarkan oleh Allah dalam Al-Qur'an. Demikian pula Allah kisahkan tentang ahlul kitab dalam Al-Qur'an. Fa in ja'uka fahkum bainahum au a'rud anhum. Kalau mereka datang kepadamu, ini ahlul kitab, fahkum bainahum, hukumilah mereka. Atau kalau tidak mau, a'rid anhum, berpalinglah dari mereka. Wa in tu'rid anhum, kalau engkau berpaling dari mereka, falan yadurruka syai'a, enggak akan membuat kerugian kamu sedikit pun. Wa in hakamta, tapi kalau engkau menghukumi mereka, fahkum bainahum bil qisth, maka hukumilah dengan adil. Hukumilah dengan adil untuk mengajarkan pada mereka bahwa ajaran Islam ini adil. Ajaran Allah ini adil. Ayat-ayat yang turun ini adalah syariat yang adil. Fahkum bainahum bil qisti. Maka hukumilah mereka dengan adil. Jelas. Persis. Seperti yang diberitakan dalam kitab Yesaya. Wa qawluhu yusil umam bil wasaya. Yang berikutnya disebutkan dalam kitab mereka, yusil umam bil wasaya, orang yang akan datang tadi akan mewasiatkan kepada umat-umat dengan wasiat-wasiat. Dengan wasiat. Apa sih wasiat? Perintah yang ditegaskan dan ditekankan. Kalau orang akan wafat biasanya berikan wasiat. Kira-kira wasiatnya apa? Tolong lemari bawa ke belakang. Seperti itu, enggak akan. Kenapa? Itu terlalu kecil. Kalau dia akan wafat sedikit lagi, maka dia akan merintahkan perintah yang paling penting. Kalau para anbiya, maka wasiatnya apa? Naam tauhid. Seperti Ya'qub alaihi salam yang wasiatkan kepada anak-anaknya, la ta'budu illallah. Jangan kalian beribadah kecuali pada Allah. Itu pesan wasiat. Dan di sini disebutkan wasaya, wasiat. Dan disebutkan dalam Al-Quran pembuktian kalau Nabi Muhammad SAW benar-benar memberikan wasiat-wasiat kepada umat. Syara'a lakum minad dini ma wasa bihi. Telah disyariatkan untuk kalian apa yang diwasiatkan kepada Nuh walladzina awhayna ilaika. Dan juga apa yang diwahyukan kepadamu. Pada siapa nih? Pada Nabi Muhammad SAW. Apa yang diwasiatkan kepada Nabi Nuh. Dan apa yang kami wasiatkan kepadamu. Wa ma wasayna bihi Ibrahim. Dan apa yang telah kami wasiatkan kepada Ibrahim. Wa Musa. Wa Isa. An aqimud din. Yaitu tegakkanlah agama. Wa la tatafarraqu fi. Dan jangan bercerai-berai. Dan juga dalam surat Al-An'am Allah juga berfirman, "Qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum 'alaikum." Katakan, "Marilah kemari, aku akan bacakan pada kalian apa yang Allah haramkan atas kalian, alla tusyriku bihi syai'a, yaitu agar kalian jangan menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, wa bil walidaini ihsana." Ayat ini diakhiri dengan kalimat dzalikum wasaqum bihi la'allakum ta'qilun. Demikianlah kami wasiatkan kepada kalian agar kalian mau berpikir. Wasiat persis disebutkan oleh nabi-nabi yang terdahulu bahwa nanti akan datang seorang nabi yang yusil umam bil wasaya, yang memberikan wasiat-wasiat. Dan itu surat Al-An'am ada 151, 152 dan 153. Ketiga-tiganya diakhiri dengan kalimat dzalikum wasaqum. Demikian kami wasiatkan. Walaupun la'allakumnya berbeda, la'allakum ta'qilun, la'allakum tadakkarun, la'allakum tattaqun. Tapi semuanya diakhiri dengan kalimat demikianlah kami wasiatkan. Yang 151, dalikum wasaqum bihi la'allakum ta'qilun. Yang ke-152, dalikum wasaqum bihi la'allakum tadhakkarun. Yang 153, dalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Diberikan wasiat agar mau berpikir, diberikan wasiat agar mau mengingat, mau mengambil peringatan, diberikan wasiat agar mau bertakwa. Barakallahu fikum. Di dalam ayat-ayat lain juga disebutkan Barakallahu Sallam memberikan wasiat. Wasiat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ini pembuktian kebenaran apa yang disampaikan atau apa yang sudah diberitakan dalam kitab-kitab terdahulu. Kalau saja mau berpikir mereka. Kalau saja kaum Yahudi dan Nasrani mau berpikir dengan hati yang bersih. Pasti mereka akan berkata, ini Islam. Yang diberitakan dalam kitab Yesaya adalah Nabi Muhammad alaihissalatu wassalam. Dan yang dimaksud kitab yang turun adalah Al-Quran. Kalau mereka mau berpikir dengan hati yang bersih. Hanya saja hati mereka sebagian besar dipenuhi hasad, kedengkian, dipenuhi dengan ta'assub, taqlid dan seterusnya. Allah Ta'ala ayahdiyana wa yahdiyahum wa yahdil nas jami'an. Semoga Allah berikan hidayah pada seluruh manusia agar mereka menjadi muslimin. Allahu Ta'ala alam bisawab wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi وسلم تسليما كثيرا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته